الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan selanjutnya insyaAllah kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan selama kita beriktikaf, insyaAllah jadwal qabla al-iftar yang biasa disampaikan jam 5 sore maka akan berjalan seperti biasa, dan insyaAllah kita akan membahas kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'alani Dawai Syafi, atau kitab yang dikenal juga dengan nama Ad-Dawad Dawa, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Sekalipun kita tidak mungkin menyelesaikan kitab tersebut selama kita beriktikaf, akan tetapi insyaAllah subhanahu wa ta'ala di pertemuan-pertemuan yang sedikit kita akan mendapatkan faedah yang sangat besar yang disebutkan oleh Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan terkhusus untuk para mu'takifun, ikhwan-ikhwan yang beriktikaf mimbab at-tanasuh wa tadhkir bainana, saling menasihati dan mengingatkan di antara kita, hendaknya kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya tatkala kita beriktikaf, dan juga menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa mengganggu kekhusyuan kita di dalam iktikaf kita dengan meninggalkan perkara-perkara yang hendaknya kita tinggalkan atau bisa ditangguhkan ke waktu yang lainnya, seperti qila wa qal, obrolan-obrolan yang tidak ada manfaatnya, ataupun juga dengan perbanyak naum, tidur secara berlebihan, itu hendaknya dihindari. Kita mengambil waktu istirahat secukupnya untuk kita, kemudian memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak sholat, memperbanyak dzikir, qiraatul Quran, dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seperti kita sebutkan di pertemuan kemarin bahwasanya kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang banyak manusia melakukannya adalah as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka bagi kita yang diberi kenikmatan dengan kesehatan dan waktu luang, ya kita bisa atafarruq fi awakhir Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beriktikaf, maka manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang tidak mampu maka berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di akhir Ramadan ini. Dan kembali kepada ikhwan yang iktikaf, di antara perkara yang harus diperhatikan itu jangan sampai kita mengganggu saudara-saudara kita yang sedang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebenarnya misalnya dengan suara handphone atau yang lainnya, terlebih lagi di waktu sholat. Jadi yang membawa handphone ke masjid, maka hendaklah suaranya disenyapkan sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Kemudian juga untuk ikhwan semuanya, dan insyaallah kalau ikhwan yang lama sudah paham, ikhwan-ikhwan yang baru perlu memperhatikan ketika memilih nada dering, nada panggilan, atau juga alarm, karena perlu diperhatikan pilihan kita untuk nada panggilan dalam handphone kita ataupun pilihan kita untuk alarm itu mencerminkan tentang diri kita. Itulah kita. Maka hendaknya berhati-hati. Tidak layak seorang salafi, seorang sunni yang berpegang teguh Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafus soleh, kemudian ketika dia memiliki handphone, nada panggilannya berupa nyanyian atau lagu. Ini perkara yang tidak layak dan tidak patut terjadi pada seorang yang sudah mengenal sunnah dan manhaj salaf. Kemudian juga seperti tadi kita sebutkan, dan kita menjaga waktu kita sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya untuk bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dalam akhir Ramadan ini. Kembali kepada materi kita di kitab Sahihul Bukhari, di pertemuan terakhir telah memasuki bab yang ke-50 dari Kitabul Ilm. Dan di bab yang ke-50, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan Al-Haya fil Ilm, sifat malu dalam menuntut ilmu. Lalu kita sebutkan sifatul haya. Mana pensilnya? Sifat haya atau sifat malu merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Karena al-haya merupakan bagian dari iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dari Abi Hurairah bin Sahihain, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Sebenarnya wa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 63 cabang atau 73 cabang seperti riwayat yang lainnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Bagian iman yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah. Wa danaha imatatul adha 'anil tariq. Dan bagian yang paling rendah dari keimanan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun mal iman. Dan ini syahidnya. Kata Nabi di akhir disebut, dan sifat malu merupakan bagian dari iman. Dan juga Nabi SAW mengatakan, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya sifat malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Dan yang lainnya, al haya'u khairun kulluh. Sebenarnya kullu khair. Yang namanya sifat malu itu semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Sifat haya semuanya baik. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling pemalu. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, kana Rasulullah SAW asyadda haya'an min al-adra fi khidriha, hatta idha kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu sekali, bahkan lebih pemalu daripada seorang gadis di tempat pingitannya. Kalau beliau ra'a syai'an yakrahu, melihat sesuatu yang beliau benci, arafnahu fi wajhi. Kami mengenalnya dari perubahan wajah beliau. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat pemalu dan sifat haya sifat yang mulia. Bahkan Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masyita." Tatkala beliau menyebutkan bahwasanya kalam para nabi yang bisa dikenal dari sejak nabi-nabi sebelum Nabi kita alaihi salatu wasalam adalah perkataan mereka, "Idza lam tastahi fasna masyita." Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwatil ula. Kalau kamu tidak malu, maka perbuatlah apa yang kau mau. Dan sampai dalam masalah talabul ilm, seorang talibul ilm harus memegang sifat malu, yang mana telah disebutkan nukilan dari ulama, di antara nukil oleh Al-Imam Nawawi di Riyadhus Shalihin, dan beliau disebutkan kepada para ulama tentang al-haya. Kata beliau, "Haqiqatul haya, hakikat sifat adalah khuluqun yab'athu ala tarkil qabih." Yang namanya malu adalah sebuah akhlak yang bisa mendorong pemiliknya dari atau untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Wa yamna min at-taqsir fi haqqil haqq, dan bisa mencegah pemiliknya dari melakukan taksir untuk menaikkan hak orang-orang yang memiliki hak atasnya. Jadi orang yang memiliki sifat malu, dia malu kalau berbuat perbuatan yang buruk, baik buruk secara syar'i maupun secara urfi, sehingga dia menjaga diri dari perkara-perkara yang tidak layak dia lakukan. Dan juga orang yang memiliki sifat malu, dia akan berusaha menunaikan sebaik-baiknya baik hak Allah Subhanahu wa taala ataupun hak-hak hambanya. Dia berusaha menaikkan sebaik-baiknya. Karena sifat hayanya yamna min at-tasir fi haqqil haqq. Ini sifat malu yang syar'i, yang terpuji. Adapun sebagian perkara, sebagaimana dicontohkan pada pertemuan yang lalu, sebagian orang menganggapnya sifat malu. Tapi bukan malu yang dimaksudkan dalam kalam kita yang telah lalu. Akan tapi terkadang mereka mengungkapkannya malu, pada itu aslinya adalah adhaf wal mahana wal juban wal khawar. Bukan malu, akan tapi sifat lemah dan juga sifat juban wal khawar wal mahana. Di antaranya contohnya seseorang yang tidak mau menuntut ilmu, tidak mau hadir di majelis ilmu dikarenakan malu. Ini bukan malu secara hakiki. Ini namanya da'af juban. Orang ini orang yang berjiwa lemah, berjiwa pengecut. Atau seorang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibutuhkan ilmunya oleh kaum muslimin dan manusia secara umum. Ketika dia diminta untuk mengajarkan ilmunya, dia tidak mau dengan alasan malu. Atau sudah dibutuhkan ilmunya untuk khitabah dan yang sejenisnya, atau untuk imam dan sejenisnya, ketika diminta tidak mau dengan alasan malu. Ini bukan malu yang dimaksud, yang datang pujiannya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi adalah dhaf wal juban. Jaga sifat malu, dan ini wajib bagi seorang talibul ilm. Tapi ketika dibutuhkan untuk mengajar, mengajar dengan tetap menjaga sifat malu. Dibutuhkan berkhutbah, berkhutbah dengan tetap menjaga sifat malu. Dibutuhkan menjadi imam, menjadi imam dengan tetap menjaga sifat malu. Ini al-haya yang terpuji. Oleh karena itu, beliau menukil kalam Mujahid Mujabir rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan, "La ya'lamul ilma mustahin wala mustakbir." Tidak akan bisa menuntut ilmu orang yang pemalu, pemalu dengan definisi tadi, orang yang juban, yang dhaif, yang berjiwa lemah, pengecut, tidak berani menghadiri majelis ilmu, tidak berani bertanya tentang ilmu yang dia butuhkan, tidak mungkin bisa belajar orang seperti ini. Dan juga mustakbir, orang yang sombong, merasa dirinya lebih dari yang lainnya, gengsi kalau duduk di majelis ilmu, lebih lagi kalau pengajarnya lebih muda usianya darinya, seperti tidak akan mendapatkan mendapatkan ilmu. Ilmu hanya bisa diraih dengan atawadhu. Atawadhu. Wa man lam yaduq dulla ata'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan hinanya atau rendahnya duduk di majlis ilmu sesaat, tajarra'a dulla al-jahli tula hayatih, dia akan menelan, merasakan bagaimana pahitnya kejahilan, pahitnya menjadi orang yang bodoh untuk selama hidupnya. Karena yang namanya air, yang namanya ilmu, kata sebagian ulama, itu seperti air. Air itu mengalirnya ke bawah. Mengalirnya ke bawah. Kalau kita mau mendapat ilmu, merendah kepada orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Dan hanya dengan itu kita mendapat ilmu. Ada ilmu dengan takabur, itu tidak mungkin. Berjuga ilmu dengan al-haya, dengan artian tadi, bimana dha'af, wal-juban, itu tidak mungkin. Kita kata Hafidz rahimahullah ta'ala, sepertinya Imam Bukhari menghendaki dengan nukilan sebut tahridul muta'allimin ala tarkil ajz wa takabur, dorongan untuk para talabatul ilm untuk meninggalkan sifat lemah dan sombong. Lima yu'athir kullun minhuma min naqsi fi ta'lim, karena kedua perkara tadi, sifat lemah dan sombong, itu bisa mempengaruhi kurangnya seorang dalam belajar. Dan juga beliau menyebutkan atsar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan itu juga sudah kita lalui di Sahih Muslim. Beliau mengatakan ni'man nisa nisaul ansar. Sebaik-baiknya wanita-wanita ansar. Lam yamna'hunna al-haya min at-tafaqquh fid din, atau an yatafaqahna fid din. Sebaik-baiknya wanita-wanita ansar tidak menghalangi mereka sifat malu yang ada pada mereka untuk mempelajari agama. Maknanya nisa kaum wanita ansar, mereka wanita-wanita yang sangat pemalu. Bersama itu mereka tetap belajar dengan sifat malu yang ada pada mereka. Sekali lagi, tidak ada pertentangan dan sifat malu dengan talabul ilm. Bahkan sifat malu dimiliki oleh setiap talibul ilm. Dan telah kita lalui hadis Ummi Sulaim radhiyallahu taala anha. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah yang beliau butuhkan. Sekalipun pertanyaan tersebut terkadang mungkin dianggap tabu, dianggap kurang sopan ketika ditanyakan, tapi ketika itu ilmu dan ia butuhkan, maka beliau tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan sebelumnya beliau memberikan mukaddimah, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Falal mar'ah min guslin idah talamat, apakah wajib bagi wanita ketika dia ihtilam, itu mimpi basah, untuk mandi janabah? Maka Nabi mengatakan, naam idah ra'atil ma, iya, kalau dia melihat air. Kalau dia mimpi basah, melihat air mani ketika bangunnya, maka wajib mandi. Kemudian di akhir pembahasan bab yang ke-50, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ismail. Siapa ini yang tidur? Muawiyah Ismail bin Man. Indah. Siapa yang bantu? Aqil Ismail bin Man. Naam. Ibu Saudara. Ismail ibn Abi Uwais. Baik, Hasan. Ismail ibn Abdullah. Qala haddatsani Malik. Kalau Malik, Abdul Malik, Malik ibn Man. Hasan ta Malik ibn Anas. Abu siapa? Abinya Abu siapa? Abdul Malik. Kalau Malik abunya, kunyahnya Abu siapa? Abu Abdullah, Imam dari Hijrah. Taib. Ana bil ibn Dinar, ana bil ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ash-shajari shajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathal Muslim. Hadithuni ma hi. Fa waqa'a an-nas fi shajaril badiyah wa waqa'a fi nafsi anha nakhla. Qala Abdullah fastahyait. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya nakhla. Qala Abdullah, fahaddathtu abi bima waqafi nafsi. Faqala an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kada wa kada. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya rahmatullah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu hari beliau berkata kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, sesungguhnya di antara pepohonan ada sebuah pohon yang tidak pernah gugur daunnya, dan perumpamaan pohon tersebut seperti seorang muslim. Beritahukan kepadaku, pohon apa itu? Maka para sahabat radhiyallahu anhum, pikiran mereka membayangkan pohon tersebut adalah pohon yang ada di Badiah, di padang Sahara. Wa waqafa fi nafsi anna nakhla. Dan kata Ibn Umar, terbetik di hatiku bahwasannya pohon yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah pohon nakhla, pohon kurma. Dan beliau mengambil kesimpulan seperti itu, atau terbetik dari seperti itu, dikarenakan pada saat Nabi SAW bertanya dengan tersebut, dihidangkan untuk Nabi SAW dan para sahabatnya makanan berupa jumar, makanan yang terbuat dari pohon kurma. Maka Ibn Umar mengira seperti yang dimaksud Nabi SAW adalah pohon kurma, karena ada kaitannya dengan makanan yang sedang dihidangkan. Kemudian Ibn Umar radhiyallahu anhu fastahya itu. Akan tetapi ketika aku melihat di majlis ada Abu Bakar, ada ayahnya, ayah beliau itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kibarus sahabat, tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu anhu, beliau malu, tidak berani untuk menjawab. Faqalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah akhbirna biha. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami, pohon apa yang kau maksudkan tadi? Pohon yang tidak pernah gugur daunnya dan perumpamaan seperti mukmin. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya nakhlah. Pohon sebelah pohon kurma. Qala Abdullah, Abdullah bin Umar, beliau berkata, ketika aku pulang bersama ayahku, berkata kepada ayahku, fahadathu abi bima waqafi nafsi. Aku sampaikan kepada ayahku dengan apa yang terbetik di hatiku ketika Nabi bertanya tentang pohon tadi. Maka Umar ketika mengetahui putranya memiliki jawaban dari pertanyaan Nabi SAW, beliau berkata, lan takuna qultaha. Seandainya tadi engkau, wahai putraku, menjawab pertanyaan Nabi SAW, engkau katakan nakhla, ahabbu ilayya min an yakuna li kada wa kada. Itu lebih aku cintai daripada aku memiliki ini dan itu. Ini perkara duniawiyah. Aku akan lebih bangga, lebih bahagia kalau engkau bisa menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini syahidnya, Umar radhiyallahu anhuma mendorong putranya untuk tidak malu ketika menjawab pertanyaan, ketika dia memiliki jawabannya, mendorong putranya dengan perkataan, la antakuna qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada, atau min an yakuna liya kada wa kada. Dan juga seperti disebutkan dalam materi yang sebelumnya, karena hadis ini disebutkan di banyak tempat di Sahih Bukhari, di hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Umar, menunjukkan kecerdasan beliau. Beliau bisa melihat keadaan dan bisa meraba pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana arahnya, sehingga beliau tahu jawabannya. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Dan juga menunjukkan kisah ini bagaimana pemuliaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kepada kibarus sahabat, karena beliau termasuk sidrus sahabat. Ketika perang Uhud, beliau tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena usia beliau belum balig, masih 13 tahun. Maka pada kejadian ini pun tentunya kita bisa melihat berapa umur beliau, baru sekitar belasan tahun saja. Dan beliau sudah mengetahui hak orang-orang yang lebih besar darinya. Dan itu tentunya sifat yang mulia. Karena Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. bukan dari golongan kami, orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil darinya dan tidak menghormati orang yang lebih besar darinya. Sampai dalam masalah berbicara pun Nabi mengajak kepada umatnya, ketika berbicara hendaknya berbicara orang yang lebih tua. Kemudian berikut dan berikutnya, kabir kabir, kata Nabi SAW. Ini hadis yang terakhir dari bab yang ke-50. Sekali lagi, sifat haya sifat yang sangat terpuji, dan sifat haya tidak boleh menghalangi seorang dari menuntut ilmu. Begitu pula dalam menyampaikan ilmu, tidak boleh menghalangi seorang talibul ilmu untuk menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi As-Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-69. Qaulul 'alim li thalib idza ajaba bis-shawab shadaqta. Bab seorang guru berkata kepada muridnya ketika muridnya bisa menjawab pertanyaannya dengan mengatakan shadaqta, engkau telah benar dengan jawabanmu. Kita lihat hadisnya. Dan juga terkadang Nabi Sallallahu mengatakan ahsanta, seperti ketika beliau mendengar bacaan sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika membaca Al-Qur'an, maka Nabi mengatakan kepada Mas'ud, qad ahsanta, engkau telah baik dengan bacaanmu. Dan dalam bab yang berikutnya, bab yang ke-70, beliau memberikan terjemah babnya dengan talabul ilmi minal alimil mubariz. Bab menuntut ilmu dari seorang alim yang mubariz. Alim mubariz itu alim adifaqa ashabah wa akrana. Seorang alim yang di atas ulama-ulama yang lainnya. Jadi seorang talibul ilm ketika mau belajar, maka hendaknya dia melihat siapa orang yang paling berilmu, yang bisa dia ambil ilmunya. Maka belajar dari orang tersebut. Dan memilih guru merupakan perkara yang sangat penting. Sudah kita lihat hadis atau asar Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala di Muqaddimah Sahih Muslim. Ibn Sirin termasuk salah seorang dari ulama tabi'in. Beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun, falyanzur ahadukum min aina akhadha dinah. Sungguhnya ilmu adalah agama, maka hendaklah ia melihat dari mana dia mengambil agamanya. Dan sudah kita lalui di Jami' Sahih kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ketika meninggal gurunya, beliau bertanya, atau ketika pertama datang ke negeri Syam ke mencari kebenaran, beliau bertanya siapa yang berilmu di negeri ini. Ketika meninggal gurunya, bertanya lagi siapa yang paling berilmu di antara yang ada. Dan beliau datangi sampai meninggal, kemudian terus mencari orang-orang yang terbaik yang bisa diambil ilmunya. Talabul ilmi al-alim al-mubariz. Dan ketika sudah diberi kemudahan untuk ilmu dari seorang alim, maka bersabar. Bersabar dengan semua ujian yang dihadapi. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Begitu pula kisah Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, haddatsana Abu Muawiyah ad-Darir Muhammad bin Khazim. Qala haddatsana al-A'mash, al-A'mash Abdurrahman Maslum. Sulaiman bin Mihran an Ibrahim wa Ibrahim bin Yazid. An-Nakhai an Alqamah القوم ابن قيس قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة. Di Al-Qamah berkata, datang seorang laki-laki kepada Khalifah Umar tatkala beliau berada di Arafah ketika haji. Kemudian riwayat yang berikutnya, qala Abu Muawiyah wa haddatsana al-A'mash an Khaisamah, Khaisamah bin Abdul Rahman an Qais ibn Marwan anna wa ata Umar Faqal jitu ya amil mu'minin minal kufah wa taraktu biha rajulan yumlil masahib an dhahri qalbi. Istilahnya lebih lengkap lagi dari Qais ibn Marwan, beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau datang kepada Umar radhiyallahu ta'ala dari sebelumnya ketika haji, ketika di Arafah. Ketika menghadap Umar, beliau berkata, wahai amil mu'minin, aku datang dari negeri Kufah. Dan di sana, di Kufah, katanya, ada seseorang yang dia mengimlakan, membacakan masahib, mengajarkan mushaf, itu Al-Quran, min dahri qalbih, dari hafalannya, dengan tanpa memegang mushaf. Faghadiba wantafakha hatta kada yamla ma baina syu'batay rahal. Maka Umar ketika mendengar hal tersebut, beliau marah, marah dan marahnya marah besar sampai intafakh, sampai badannya katanya yantafikh membesar sampai katanya hatta kad yamla ma baina syu'batay rahal. Sampai katanya hampir memenuhi antara dua bagian ujung rahalnya, pelana. Itu marah besar, marah besar. Dan pada saat itu beliau berada di atas ontanya. Faqala, kemudian beliau berkata, waman huwa waihak, siapa orang tersebut? Waihak, waihak katanya kalimat atarahum mutawajjuh, aduh kamu, siapa orangnya yang berani seperti itu mengajarkan Al-Quran dari dhahri qalbi atau mengimlakan Al-Quran dari dhahri qalbi. Maka Qais bin Marwan mengatakan Abdullah ibn Mas'ud, orangnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Maka Umar ketika mendengar jawaban tersebut, famazala yutba'u wa yusarra anhu ghadab. Ketika mendengar yang melakukan adalah Abdullah ibn Mas'ud, katanya, maka terus menjadi padam dan hilang kemarahan yang ada pada beliau. Karena tadinya beliau mengira ada orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berilmu, ya tajarrah, dia lancang untuk mengajarkan Al-Quran dengan cara seperti itu. Tapi ketika tahu pelakunya adalah Ibnu Mas'ud, maka beliau reda marahnya. Hatta ada ila halih lati kana alih, sampai kembali keadaan semula. Thumma qal, kemudian beliau berkata, waihak, wallahi ma'alamuhu baqiya minan nas ahadun huwa ahaqu bidhalik minhu. Katanya, waihak, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang tersisa dari kalangan manusia ini yang berhak untuk melakukan hal tersebut, mengajarkan Al-Quran dan dhahril qalb, selain beliau, selain Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tazkiyah yang sangat luar biasa dari amil mu'minin Umar al-Khattab untuk Abdul Mas'ud. Wa sa'uhadithuka an dalik, dan aku akan sampaikan kepadamu tentang perkara tersebut. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Kemudian karena Rasulullah SAW la yazalu yasmur inda Abi Bakar al-layla. Kadzalika fil amri min amri muslimin. Wa inna usamara indahu data laylatin wa ana ma'ah. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kharajna ma'ah. Fa idza rajulun qa'imun yusalli fil masjid. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami' qira'atah. Falamma kidna an na'rifa qala Rasulullah SAW man sadahu an yaqra al-Qur'an ratban kama unzil falyaqra ala qira'at ibni ummi abdin. Kata Umar radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa makan samar untuk berbincang-bincang di waktu malam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kadzalika fil amri ma'al muslimin, dan beliau lakukan hal tersebut dalam rangka perbincangan tentang perkara kaum muslimin, perbincangan masalah kaum muslimin. Dan materi sudah kita lalui bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis tentang Nabi sallam kana yakrahu naum qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Nabi sallam membenci tidur sebelum saat isya dan berbincang-bincang setelahnya, yang dimaksud perbincangan yang tidak ada manfaatnya, atau seandainya tinggalkan itu lebih baik. Atau kalau ada perkara-perkara yang mana maslahnya rajihah, maka tidak mengapa. Seorang misalnya mudhakarah bersama rekannya, mudhakarah ilm, atau muraja'ah Al-Quran, saling mentasmi satu dengan yang lainnya. Atau di sini, seorang umaroh, seamir, atau seorang yang mengurus masyarakat kaum muslimin, dia berijtima, berkumpul dan perbincangan masyarakat muslimin, walaupun sampai larut malam, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Seperti di sini kata Umar, Nabi biasa berbincang-bincang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam rangka memperbincangkan masalah kaum muslimin. Wa inna samara indahu datarilah, dan pada suatu malam beliau juga makan samar di sisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa anama, dan pada saat itu aku bersama beliau, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika keluar di tempat Abu Bakar, kami keluar bersama beliau. Fa idza rajulun qa'imun yusalli fil masjid. Dan ketika keluar, ternyata ada seorang laki-laki sedang sholat di masjid. Maka Nabi berdiri dan mendengarkan bacaan orang tersebut. Kata Umar, ketika hampir saja kami mengenal siapa orang tadi yang sedang sholat, Nabi berkata, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, rotban kama unzil, percis seperti tatkala diturunkan, maka adalah dia membaca seperti bacaannya Ibnu Ummi Abdin. Ummu Abdin itu ibunya Abdul Mas'ud. Ibnu Ummi Ma'dul Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tsumma jaa'a sarajul yad'u. Kemudian sahabat tadi sedang salat, ketika sedang salat dia duduk dan berdoa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fajaa'a Rasulullah yaqul, Nabi berkata kepada orang tadi, itu Mas'ud, sa tu'ta, mintalah kepada Allah, niscaya engkau akan dikabulkan. Mintalah kepada Allah, niscaya engkau akan dikabulkan. Dan kali Mas'ud tidak mengetahui apa yang dikatakan Nabi SAW. Qultu, maka ketika selesai disebut, aku berkata, wallahi la agduwanna ilaihi falu ubasyiranna. Esok harinya aku berkata pada diriku, demi Allah, aku akan pergi kepadanya, kepada Ibn Mas'ud, falu ubasyiranna, dan aku akan beritahukan kabar gembira ini kepadanya. Beritahukan dengan keutamaan yang sangat besar. Itu mansalahu an yaqra al-Qur'an ghadan kama unzil atau ratban kama unzil falyaqra ala qiraati Ibnu Ummi Abdin. Dan juga perkara Nabi ketika beliau berdoa, ketika masuk berdoa, sal tu'ta. Umar ingin datang maksud untuk memberitahukan tersebut. Qala faghadawtu li ubashshira, maka ketika datang waktu pagi aku datang kepada Mas'ud dan untuk memberitahukan kabar gembira tersebut. Fawajadtu Abu Bakar qad sabaqani ilaihi fabashshara. Ketika aku mendatanginya, ternyata Abu Bakar telah mendahuliku memberi kabar gembira hal tersebut kepada Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Umar, mentazkiyah Abu Bakar, wala wallah ma sabaqtu ila khairin qat illa wa sabaqani ilaihi. Tidak demi Allah, tidaklah aku berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, suatu kebaikan, melainkan Abu Bakar mendahuliku atau mengalahkan melakanku. Ini sama dengan kisah sodakoh. Ketika Umar dapat rezeki, kemudian ingin bersodakoh, maka beliau bawa setengah dari rezeki yang Allah berikan kepada, setengah dari hartanya. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang kau sisakan atau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, abqaitu mithlah, aku tinggalkan untuk keluargaku semisal yang kusodakohkan. Kemudian Abu Bakar datang dengan membawa semua hartanya. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, abqaitullah wa rasulah, aku tinggal untuk mereka Allah dan rasulnya. Maka Umar pun mengakui seperti yang beliau katakan di sini, wallahi ma sabaqtu ila khairin qat illa wa sabaqani ilaihi. Aku tidak